السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca sebuah kisah yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelang wafatnya, di mana beliau digoda oleh iblis untuk melakukan ujub. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada beliau, sehingga ketika iblis mengatakan futtani futtani, aku tidak mampu untuk mengalahkanmu wahai Imam Ahmad, aku kehilangan kamu, maka Imam Ahmad tidak merasa ujub dengan ucapan iblis semacam ini. Selanjutnya, di bagian akhir dari bab ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, penulis akan menyebutkan bagaimana pengaruh besar orang yang memberikan perhatian kepada tauhid, di mana sikap ini akan memberikan pengaruh pada akhir hayatnya, sehingga dia nanti akan selalu menyebut-nyebut tauhid di penghujung hidupnya. Wa man tadzakkara hadza wa ma kana 'alaihil anbiya'u 'alaihimus salatu wassalam. Siapa yang merenungkan kisah di atas, merenungkan keterangan di atas dan apa yang dialami oleh para nabi 'alaihimus salatu wassalam, min at-tadzkiri bit tauhidi wat tawsiyati bihi hatta 'inda mamatihi, di mana mereka memberikan peringatan dengan tauhid, memberikan wasiat untuk berpegang kepada tauhid bahkan sampai menjelang wafatnya. Kama sabaqa, sebagaimana kisah-kisah sebelumnya, urifa sirra atau arafa sirra irtibati hadhil kalimah. Maka siapa yang merenungkan ini, dia akan mengetahui rahasia keterkaitan kalimat ini. Idza waqarat fil qalbi, apabila kalimat ini menancap dalam hati, bisabati alal Islam, dia akan mengetahui rahasia keterkaitan kalimat ini apabila dia menancap dalam hati keterkaitannya dengan keteguhan seseorang dalam berislam. Inda mufaraqati hadhi dunya, menjelang dia berpisah dengan dunia, yaitu menjelang kematiannya. Wadhalika ma'khudun min tasmiyatiha bil qawli tsabit. Dan ini bisa kita pahami karena tauhid itu diambil dari penamaannya yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan al-qawlu tsabit, perkataan yang kokoh. Di ayat surat Ibrahim yaitu firman Allah taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu tsabit, ucapan yang kokoh, yaitu selalu berpegang kepada tauhid, fil hayati dunya, dalam kehidupannya di dunia, yaitu sampai dia mati, wa fil akhirah, dan di dalam kuburan. Akhirah di sini maknanya adalah ya, maknanya adalah alam kubur, alam barzah. Yang ayat ini dalil bahwa alam kubur itu masuk dalam alam akhirat, meskipun belum terjadi kiamat. Walidzalika qala Ibnu Qayyim rahimahullah, karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fattauhidu awwalu ma yadkhulu bihi fil Islam. Tauhid itulah yang pertama kali seseorang bisa masuk ke dalam Islam. Wa akhiru ma yakhruju bihi minad dunya, dan yang terakhir kali yang dikeluarkan atau yang dibawa oleh seseorang ketika dia keluar dari dunia. Yakhruju bihi min, itu maksudnya adalah keluar dengan membawa sesuatu, min dari sesuatu. Yakhruju bihi minad dunya, dan kalimat terakhir yang dibawa oleh seseorang ketika dia keluar dari dunia. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Fa huwa awwal wajibin wa akhir wajibin. Maka tauhid adalah kewajiban pertama dan kewajiban terakhir. Fattauhidu awwalul amri wa akhiruhu. Tauhid adalah perintah pertama dan perintah yang terakhir. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar di detik-detik kematian seseorang dilakukan apa? Talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Agar ini yang menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan. Dan keberhasilan orang untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah bergantung kepada apa? Bagaimana status tauhid yang ada pada dirinya. Semakin kuat pengaruh tauhid itu pada dirinya, maka nanti kalimat ini akan semakin mudah untuk dia baca pada detik-detik kematiannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Walidzalika jarat 'adatullahi fi 'ibadihi. Karena itu sudah menjadi sunnatullah, 'adatullah, kebiasaan Allah maksudnya adalah sudah menjadi sunnatullah di tengah para hambanya. Anna man 'asha 'ala tauhidil khalis. Barang siapa yang hidup di atas tauhid yang murni. Siapa yang menghiasi kehidupannya dengan tauhid yang murni. Walam yutannisuhu bisyubuhati ahli ta'wil wat-ta'til wat-tamtsil. Dan tauhidnya tidak dikotori dengan syubhat para mu'attilah atau mu'awwilah atau mumatsilah. Orang-orang yang punya penyimpangan dalam masalah tauhid. Tawaffahu Allahu alaihi, maka Allah akan wafatkan dia alaihi di atas tauhid. La siyama man kana minhum da'iyatan ilaihi dhaban anhu. Terlebih orang yang dia mengajak kepada tauhid, dhaban anhu, membela tauhid. Seperti kisah Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, Imamul Muhaddis, salah seorang pemimpin dalam masalah pemimpin para ahli hadis, yang ketika menjelang wafatnya banyak sekali murid-muridnya yang menjenguk beliau, namun tidak ada yang berani untuk mentalkin beliau. Kenapa? Haibatan lahu, karena merasa kalah wibawa dengan Abu Zur'ah Ar-Razi. Sampai akhirnya Abu Zur'ah Ar-Razi membaca apa? Sanad. Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan haddatsana fulan bin fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala sampai terakhir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian beliau meninggal dunia. Yang ini menunjukkan perhatian beliau terhadap masalah tauhid. Meskipun beliau bukan atau beliau dikenal sebagai ulama ahli hadis. Maka ilmu Islam itu tidak saling bertentangan, ya. Ada yang fokus di bidang masalah tafsir, fokus di bidang masalah fikih, fokus di bidang masalah akidah dan seterusnya. Tapi semua ulama Ahlussunnah yang fokus di bidang masing-masing, mereka semuanya punya perhatian terhadap masalah tauhid. Masalah kecenderungan terhadap ilmu tertentu itu Allah yang bagi. Ada yang dikasih kecenderungan di ilmu A, ada yang dikasih kecenderungan di ilmu B, dan seterusnya. Sehingga kecenderungan ini akan semakin melengkapi, akan semakin melengkapi kajian di tengah kaum muslimin. Maka ada ulama referensi dalam masalah fikih melebihi ulama yang lain. Ada ulama B referensi dalam masalah tafsir melebihi ulama yang lain. Ada ulama C referensi dalam masalah ilmu hadis melebihi ulama yang lain. Allah bagi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan mereka tidak saling menghina. Wah, kenapa kamu kok tidak fokus masalah tauhid? Kenapa kamu tidak fokus masalah akidah? Masing-masing punya penjurusan tersendiri, tapi semuanya punya prinsip yang sama, punya keinginan yang sama bagaimana mewujudkan tauhid dan mengajarkan tauhid kepada umat manusia, menjaga tauhid sampai akhir hayat, sehingga kajian apapun yang mereka lakukan tidak lepas dari diiringi dengan penekanan terhadap masalah akidah yang benar. Qala al-hafidhu Abdul Ghafir al-Farisi rahimahullah. Al-Hafidh Abdul Ghafir rahimahullah mengatakan, sami'tu Aba Saleh, saya pernah mendengar Abu Saleh bercerita, dakhaltu ala Abi Bakrin al-Labbad sa'ata mautihi, aku menemui Abu Bakar al-Labbad menjelang wafatnya. Fasami'tuhu yaqulu wa huwa yajudu binafsihi, dan pada posisi beliau yajudu binafsihi sedang sekarat, ya, ajada binafsi itu maksudnya sekarat. Pada posisi beliau sedang sekarat, aku mendengar beliau mengucapkan, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun, dan seterusnya di akhir surat Al-Hasyr, fa'addal asami ila akhiriha. Beliau menyebut nama-nama Allah sampai yang terakhir. Al-Asami di sini al-Asma al-Husna. Al-Asami di sini adalah Asmaullahil Husna. Fa'addal asami, beliau menyebut nama-nama Allah al-Husna ila akhiriha sampai yang terakhir. Subhanallah. Yang ini menunjukkan bukti bahwa beliau adalah orang yang punya perhatian terhadap masalah tauhid. Wa mimma la akadu ansahu wasiyatu syekhina Muhammad Aman Al-Jami, dan di antara kejadian yang hampir tidak pernah saya lupakan adalah nasihat, pesan yang pernah disampaikan oleh guru kami Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Karena beliau termasuk di antara ulama pejuang dalam masalah tauhid, meskipun tidak begitu terkenal di Indonesia ya. Sampai mereka yang berada di sekitar Timur Tengah, Saudi dan sekitarnya, yang benci dengan Salafi menyebut Salafi dengan Al-Jami, atau menyebut Salafi dengan Jamiyah, dinisbahkan kepada Syekh siapa? Muhammad Aman Al-Jami. Karena perhatian beliau terhadap masalah tauhid, sehingga sampai disebut ini alirannya Al-Jami. Dan penyebutan aliran itu bisa jadi dinisbahkan bukan kepada orang yang terdahulu, tapi kepada orang yang dianggap punya perhatian lebih serius dalam masalah ilmu tertentu. Ya. Maka muncul istilah roja'i ya. Padahal pendahulunya kan ada, tapi kenapa tidak ke pendahulunya? Ya, karena arahnya ke situ. Dan seterusnya ya. Maka kalaupun ada orang yang mengatakan Wahabi, padahal pendahulu beliau ada, kenapa kok enggak pendahulunya? Ya, karena beliau dianggap sebagai yang punya perhatian besar dalam masalah ini. Atau yang disebut dengan apalagi misalnya siapa Syekh yang terkenal Wahabi atau Al-Jamiyah dan seterusnya, maka kita tidak perlu terheran ketika sebutan ini muncul di tengah masyarakat padahal pendahulunya ada. Ini kan bukan ajaran dakwah yang baru, karena yang beliau lakukan hanyalah mengajak masyarakat untuk kembali kepada dakwah para sahabat. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah faqad dzakara lana man hadarahu min masyayikhina wa ghairihim annahu kana yaqulu fi siyaqatil maut, beberapa orang yang hadir di antara guru kami yang hadir ketika beliau wafat atau di menjelang wafatnya beliau, mereka bercerita kepada kami bahwa menjelang wafatnya Syekh Muhammad Aman Al-Jami ini mengatakan, al-aqidah, al-aqidah, usikum bidhalik. Aqidah, aqidah, aku wasiatkan kepada kalian untuk berpegang teguh dengan aqidah yang teguh, dengan aqidah yang benar. Wa ni'mal maytatu hadhihi. Dan betapa indahnya kematian semacam ini. Kematian yang ditandai dengan husnul khatimah, karena orangnya menyatakan syahadat yang paling tinggi derajatnya, yaitu syahadatut tauhid. Kematian yang diiringi dengan iman yang paling tinggi derajatnya, yaitu iman kepada yaitu al-qawlu la ilaha illallah. Dan itu kembali kepada seberapa jauh perhatian seseorang terhadap masalah tauhid. Faqad 'asha asy-syekhu lit-tauhid. Syekh Muhammad Aman Al-Jami hidup untuk menegakkan tauhid. La yakadu yu'rafu lahu kalamun illa fit-tauhid. Hampir tidak pernah dijumpai beliau memberikan satu pernyataan kecuali dalam masalah tauhid. Wa ad-difa'u anhu, dan membela tauhid. Fa khatamallahu lahu bihi. Maka Allah akhiri hidupnya dengan kalimat tauhid. Dan itu bukti kejujuran beliau. Bukti kalau beliau adalah dalam mendakwahkan tauhid itu betul-betul jujur. Haitsu ja'alahu wasiyatahu min ba'dihi. Di mana Allah jadikan, atau di mana beliau jadikan itu sebagai wasiatnya, min ba'dihi, untuk orang yang setelahnya, yaitu para ulama generasi setelahnya. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Khalil Ibrahim dan putra-putranya alaihimus salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'kubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'kub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun wa wassa biha. Dan mewasiatkan dengan tauhid itu siapa Ibrahim, yaitu Ibrahim banihi, kepada putra-putranya. Demikian pula Nabi Ya'kub. Apa isi wasiatnya? Ya baniya, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu Islam, maka jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Am kuntum syuhada, apakah kalian jadi saksi, idh hadara Ya'kub al-mautu, ketika Ya'kub hendak menghadapi kematian. Dan jawabannya, tentu kami tidak jadi saksi, karena kami tidak hadir ketika peristiwa matinya Ya'kub. Orangnya belum hadir, kami belum lahir. Namun Allah ceritakan ini untuk menunjukkan bagaimana pentingnya kisah ini. Allah ceritakan kepada generasi, atau kepada para hambanya generasi setelah Ya'kub. Tahu gak kamu? Nah, misalnya, nah itu akan membuat orang semakin penasaran. Kamu tahu nggak? Ya memang jelas nggak tahu, nggak pernah diceritain. Tapi kalimat seperti ini bukan pertanyaan, tapi untuk membuat agar semakin penasaran. Am kuntum syuhada, apakah kalian jadi saksi? Apakah kalian pernah menyaksikan ketika Nabi Ya'kub menjelang kematian, idh qala libanihi, ketika itu beliau mengatakan kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Qalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan beribadah, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Dan Ismail disebut bapak karena beliau adalah paman. Maka al-aba itu mencakup di atasnya adalah saudaranya bapak. Paman itu bisa disebut dengan al-aba. Dan Ishak. Yang ini mengisyaratkan bahwa Ismail dan Ishak tua mana? Ismail. Sehingga bapaknya Yakub yang sejatinya adalah Ishak. Yakub bin Ishak. Tapi Allah tidak mengatakan Ibrahim wa Ishak wa Ismail. Padahal seharusnya yang lebih layak untuk didahulukan yang mana? Bapak asli, bukan pak paman. Ilahu wahida, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam kepadanya, memasrahkan diri kami kepadanya. Yang ini menunjukkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam terhadap pentingnya tauhid, sehingga boleh jadikan ini sebagai wasiat menjelang wafatnya. Demikian pula nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa wasiat beliau terkait masalah tauhid di ujung hayatnya? Satu, beliau melarang kuburannya dijadikan sebagai masjid. Yang kedua, beliau berdoa kepada Allah agar jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat Id, berhari raya. Yang ketiga, apalagi, beliau melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Yang keempat, apalagi? Apalagi yang keempat? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagaimana dalam hadis Aisyah. Lida lam ubraza qabruhu. Karena itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditaruh di luar, tapi ditaruh di rumah Aisyah. Untuk menghindari peluang dan potensi ada orang lain yang akan menguasai kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuburan beliau ditaruh luar, mudah untuk jadi bahan rebutan orang. Tapi ketika kuburan beliau ditaruh di rumahnya Aisyah, ada orang yang mau ganggu, Aisyah yang akan melindungi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Aisyah dan rumahnya Aisyah sebagai sebab kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari pelanggaran orang yang mau menjadikan makam ini sebagai objek kesyirikan. Baik untuk tempat ibadah, untuk perayaan hari raya, untuk dibangun masjid di situ. Karena ini wilayah Aisyah. Mau macam-macam ngambil pasirnya, ngambil tanahnya, dilarang oleh Aisyah. Karena itu makam Rasulullah SAW tidak ditaruh di tempat umum. Ini keterangan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Andaikan bukan karena itu, maka makam Nabi SAW akan ditaruh di luar. Sehingga ini dalam rangka untuk saddud dari'ah, menutup setiap celah terjadinya potensi kesyirikan. Padahal beliau meninggal dunia di tengah masyarakat ahlu tauhid atau ahlu syirik. Di tengah masyarakat ahlu tauhid. Ada banyak para sahabat senior di situ. Beliau dimakamkan atau beliau meninggal dunia di tengah masyarakat yang mengagungkan sunan? Oh, tidak. Tapi beliau dimakamkan atau beliau meninggal di tengah masyarakat yang mereka tidak demen dengan kuburan. Tapi tugas itu tidak selesai sampai sahabat, karena masih ada perjalanan yang panjang. Barangkali di zaman sahabat aman, tapi generasi setelahnya tidak jamin. Ilmu ketika dilupakan akan membuat masyarakat itu menjadi menyimpang. Baik, nah kita bisa bayangkan ya, apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ketika orang-orang soleh Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr awalnya dibuatkan napak tilas atau cagar budaya, patung dan semacamnya di tempat-tempat istimewa mereka. Ada yang bentuknya batu, ada yang bentuknya cuman patung tanpa wajah yang jelas. Karena yang disembah bukan bendanya, tapi ini adalah mewakili ruh yang dianggap sebagai orang soleh tadi. Falamma nusiyal ilmu ubidat, kata Ibnu Abbas, ketika ilmu itu sudah dilupakan, maka benda-benda ini disembah. Berapa lama kejadian itu? Generasinya 10 generasi. 10 kurun. Dari sahabat sampai kita itu berapa generasi? 1400 tahun itu berapa generasi? Namun Allah Ta'ala melindungi kuburan beliau. Ini salah satu di antara bukti bahwasanya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mustajab. Beliau memohon kepada Allah jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah, dikabulkan oleh Allah. Sehingga Allah jaga, sehingga sampai sekarang tidak bernasib sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Isa disembah tidak lebih dari 600 tahun setelah kejadian beliau diangkat oleh Allah. Kemudian menurut orang Nasrani itu disalib dan sudah disembah dalam kurun waktu yang sangat cepat. Sehingga Nasrani sesat, menyimpang dalam kurun waktu yang sangat cepat. Bani Israel juga sama, orang-orang Yahudi juga sama. Tapi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah, sehingga kalaupun terjadi penyimpangan dan kesesatan itu dialami setelah menjalani proses yang sangat panjang. Dan nanti kedepannya ketika mendekati kiamat, kesyirikan itu akan kembali berulang sebagaimana di masa jahiliyah. Maka zaman semakin canggih itu berpotensi semakin munculnya syirik. Betul ya? Zaman semakin canggih kan semakin jauh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk pada bab baru, yaitu tentang riya. Kama anna tauhida yuqabiluhu syirku, fa innal ikhlasa yuqabiluhu riya'u. Sebagaimana tauhid lawannya adalah syirik, maka ikhlas lawannya adalah riya. Wa kama anna nurul ikhlasi yantafi'u min qalbil mar'i idza qama bihi shahidul ujbi bin nafsi. Sebagaimana cahaya ikhlas akan padam pada hati seseorang ketika di dalam hatinya bersinar ujub pada dirinya. Fa innal ikhlasa la yakumu abadan ma'ar riya. Maka ikhlas tidak akan bisa dicampur bersama riya. Karena ikhlas itu bisa padam mengikuti besar kecilnya ujub yang ada pada batin seseorang. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Di surat An-Nisa ayat 38 Allah berfirman, dan orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya dengan riya di depan manusia dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Rahasianya di sini adalah Allah menggandengkan antara riya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka infaknya manusia yang riya itu sama seperti infaknya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Allah gandengkan. Dan konteks ayat ini berbicara tentang siapa? Orang-orang munafik, yang mereka ketika melakukan kerja sosial itu punya harapan besar agar diakui usahanya sehingga riya di depan orang lain. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan siapa yang setan dijadikan sebagai qarinnya, maka setan sesungguhnya adalah sejelek-jelek qarin, sejelek-jelek teman dekat. Baik, kita bisa lihat bagaimana kesimpulan yang sangat indah yang disampaikan oleh penulis, bahwa ikhlas itu tidak akan bercampur bersama riya. Sebagaimana tauhid tidak bisa bercampur dengan syirik. Sehingga ikhlas padam ketika orang riya. Sebagaimana tauhid itu hilang ketika orang berbuat syirik. Maka Allah gandengkan antara riya dengan tidak beriman. Yaitu orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya karena riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena itulah, semakin beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka orang akan bisa mengikis riya pada dirinya. Kenapa dikaitkan dengan hari akhir? Karena hari akhir adalah hari orang bisa mendapatkan pembalasan. Sehingga ketika iman seseorang kepada hari pembalasan itu besar, maka dia tidak akan mengharapkan balasan dari manusia. Wa huwa min abrazi sifatil munafiqin. Dan riya adalah sifat munafik yang paling menonjol. Li'annahum yudhiruna ma la yubtinun. Karena mereka menampakkan sesuatu yang tidak ada dalam batinnya. Allah Ta'ala mengatakan, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya di hadapan manusia dan mereka tidak ingat atau tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Dalam tafsir jalan lain yang dimaksud dengan la yadhkurunallaha, maknanya adalah la yusallun, enggak mau salat. Karena salat itu di dalamnya ada zikrullah. Walidzalika, karena itulah bagian dari syarat taubatnya orang munafik, ayyukhlisuddina lillah, mereka harus mengikhlaskan agama murni untuk Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya munafik itu berada di ad-dark al-asfal. Ad-darku itu al-makan al-asfal, tempat yang rendah. Jadi ada darokat, ada darojat. Kalau darojat itu tingkatan ke atas, kalau darokat itu tingkatan ke bawah. Maka surga itu derajat, neraka itu darokat. Sehingga semakin tinggi derajatnya, berarti semakin tinggi surganya. Semakin tinggi angkat darokatnya, berarti semakin dalam. Ini kebalikannya. Tangga turun itu namanya darokat, tangga naik namanya darojat. Orang munafik disebut oleh Allah fid darkil asfal, tempat yang paling bawah, yaitu keraknya. Minan nar, di neraka. Yang ini menunjukkan hukuman yang luar biasa bagi orang munafik. Walan tajidalahum nasira. Dan kau tidak akan jumpai untuk mereka adanya penolong. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat. Dan ini dalil bahasanya orang munafik masih diberi kesempatan untuk tobat. Wa aslahu, dan memperbaiki diri. Wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh dengan Allah, yaitu masuk Islam, beriman kepada Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah sehingga tidak dicampuri dengan riya. Jadi sifat yang disebutkan setelah perintah menunjukkan kalau itu adalah rincian dari perintah. Contoh, kamu harus jadi anak yang berbakti. Nyapu rumah, ngepel, nyuci baju, memei, mejeti. Berarti untuk bisa disebut berbakti, rinciannya 5 ini. Kurang 1 belum memenuhi kriteria. Gitu ya. Kecuali orang yang bertobat dan wa aslahu, memperbaiki diri, wa tasamu billah, berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Berarti rincian ini adalah rincian dari tobatnya. Kurang 1 tobatnya berarti enggak diterima. Fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu akan bersama orang yang beriman, fima ya'malunahu, dalam arti status amalnya sama seperti mukmin, diterima oleh Allah Ta'ala. Walidzalika kana kullu amalin la yuradu bihi wajhallahi ghairu maqbulin. Karena itulah setiap amal yang di situ tidak ada harapan untuk mendapatkan wajah Allah, maka amal itu ghairu maqbulin, tidak diterima. Kita baca mansub sebagai khabarnya kana. Wa huwa wabalu ala sahibihi yaumal qiyamah. Dan itu adalah pembinasa, muhlik, wabal, ya, musibah bagi pelakunya pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i an syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kawan, paling tidak butuh syuraka. Syuraka itu jamak dari syarik. Syarik itu sekutu. Sekutu artinya apa? Yang membersamai kita dalam sebuah proyek, namanya sekutu. Si A sekutu saya dalam mengajar, berarti kita gantian ngajar. Saya ngajar, nanti gantian dengan si A. Ana aghna syuraka'i an syirki. Saya adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Siapa yang melakukan satu amal dan dia menyekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan amal itu, wa syirkahu, dan sekutunya. Ya. Maka ada akad musyarakah, ya, karena itu dilakukan kesyirikan, ya, antara satu orang dengan orang yang lain, dia disandingkan punya hak yang sama. Dalam masalah rububiyah, Allah tidak ridho untuk disamakan dengan yang lain. Sehingga dalam masalah uluhiyah, jika siapa yang beramal dan di situ Allah disekutukan, maka Allah tinggalkan amal itu. Sehingga kalimat ana aghna syuraka'i an syirki ini isyarat untuk tauhid rububiyah. Dan kalimat man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi ini isyarat untuk tauhid uluhiyah. Nah, wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang masalah ikhlas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.